Kenapa mayat laki-laki berbeza jumlah kain kapan dan kedalaman kubur berbanding dengan jenazah wanita? Dengar molek-molek. Masalah kain kapan bukan wajib banyak. Masalah lana lebih dalam bukan wajib. Ini semua sunat berlaku. Yang wajib adalah sehelai sahaja menutup sekeliang mayat. Sama ada laki-laki atau perempuan. Dengar molek-molek. Bukan wajib. Cuma sunat laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Bukan wajib, sunat. Yang wajib sehelai sahaja tutup sekeliang mayat. Begitu juga yang wajib dalam bak gali kubur laki-laki perempuan ialah sampai bau mayat tak keluar, dan kalau ada anjing tak boleh nak gali. Maka tu sekudah kira lepas hak wajib. Tidak ada ulama kata wajib laki-laki, perempuan lebih dalam dan sebagainya. Ini semua pandangan ulama sahaja. Nampak yang tidak menggunakan nas, tak ada masalah, ni sunat sahaja. Faham tak? Tengah ulama kata sama dalam je laki-laki perempuan. Setengah ulama dia sebut afdal dalam sikit perempuan kerana keadaan perempuan al-mar'atu auratum. Tu saja. Kita duduk sanggap benda ni wajib, tak wajib pun.